cinta hanya sebatas angan. Aku bukanlah rembulan seindah yang kau bayangkan, tetapi redup dan tiada bersinar. Oke, selamat siang, assalamualaikum Mas Bos.